hambaku apa yang dia pindah. Ini untuk menekankan betapa pentingnya kita memperhatikan kalimat yang merupakan inti kandungan Al-Quran, bahkan juga ini karena dia merupakan inti dari surat Al-Fatihah. Seperti disebutkan yang kita sudah sering dengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah khalisan min qalbi. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Mengapa? Seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa innal ikhlas yanfi asbab dukhulin nar. Karena keikhlasan itu menafikan, ini kalau keikhlasan itu betul-betul dia ikhlas, maka itu akan menafikan sebab, menghilangkan semua sebab yang bisa mendorong seseorang itu, menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Karena keikhlasan itu akan menjadi ini, menafikan semua sebab yang membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Nah, ketika disebutkan dalam riwayat dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk di dalamnya, ternyata ada orang-orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah masuk juga ke dalam neraka. Mengapa terjadi demikian? Masih diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, nah, faman dakhala an-nara min al-qailina La Ilaha Illallah, faman dakhala an-nara min al-qailina La Ilaha Illallah, berarti lam yuhaqqiq al-ikhlas atau lam yuhaqqiq ikhlasaha al-muharrim lahu ala an-nar. Kenapa saat ada orang-orang yang mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah ternyata juga masuk ke dalam neraka? Kata beliau rahimahullah, itu karena dia belum mentahqiq, membersihkan, memurnikan keikhlasan atau keikhlasannya atau inti dari kalimat ini belum dia laksanakan dengan sebenar-benarnya. Nah, dia belum mentahqiq kalimat tersebut, membersihkannya dengan keikhlasan yang bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka. Masih ada, kata beliau rahimahullah, masih ada di dalam hatinya nau' minasyirk, masih ada di dalam hatinya nau' minasyirk yang menyebabkan dia jatuh terlempar ke dalam neraka karenanya. Seperti diterangkan juga dalam riwayat bahwa asyirku fi hadhil ummah, syirik pada umat ini akhfa min dabibin namal, lebih halus, lebih tersembunyi dan lebih samar dari langkah semut. Oleh karena itu disebutkan dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang sangat sedikit, hal-hal yang sangat kecil itu menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. La yadkhulun nar la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang sekecil zarah ada kekibiran di dalam hatinya. Nah, ya, ini perkara yang sangat kecil. Nah, ini disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa kadang-kadang orang yang mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah itu justru bisa masuk dalam neraka karena ada nau minasyirk di dalam hatinya. Dia sudah mengucapkan La Ilaha Illallah, ternyata dalam ada sebentuk atau sejenis yang sangat kecil, sangat halus kesyirikan itu di dalam hatinya. Oleh karena itu, kata beliau, oleh karena itu seorang hamba dia senantiasa diperintah untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam salatnya. Nah, kenapa? Karena syaitan Al-Annam Al-Mal'un, syaitan yang terkutuk, syaitan yang senantiasa menjadi, yang selalu dah menancapkan permusuhan terhadap diri kepada manusia. Itu sebagaimana dikatakan oleh beliau rahimahullah. Dan juga Allah menyebutkan syaitan senantiasa mengajak kepada kesyirikan. Syaitan senantiasa mengajak kepada kesyirikan. Sementara jiwa kita manusia, ammaratun bisu, itu mudah menaatinya, mudah mengikutinya. Dan dia selalu, karena dia ammaratun bisu, dia selalu membuat diri kita itu mencari atau mencari sesuatu, menoleh kepada sesuatu selain Allah. Nah, ini yang sering kita ingatkan, buat kita waspada dengan musuh yang satu ini. Dia ada di dalam diri kita. Kita mengatakan ikhlas, seperti ini disebutkan oleh beliau. Kita mengatakan la ilaha illallah, ternyata masih ada yang sangat halus di dalam diri kita sebentuk kesyirikan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka yang sering kita juga kita berulang-ulang kita ingatkan, nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk ikhwan sekalian. Nah, ketika mengucapkan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita membaca ayat ini, betul-betul kita memahami maknanya dan mengingat bahwa siapa yang kita tuju dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah, kata beliau rahimahullah, sementara nafsu, fala tazalu nafsu taltafitu ila ghairillah. Sementara jiwa kita manusia selalu cenderung, selalu melihat kepada sesuatu selain Allah. Imma karena takut kepadanya, atau karena berharap kepada sesuatu tersebut. Ya, karena berharap kepada sesuatu tersebut. Karena takut misalnya. Takut kalau-kalau nanti rezekinya. Nah, ada keraguan-raguan ketika kita menyatakan kita tawakal, ada keraguan-raguan ketika keluar dari rumah. Iya, enggak dapat, enggak nanti. Nah, harapan juga demikian. Maka kita lihat seperti dikatakan oleh beliau, fala yazalul abdu yaftakhir ila takhlisi tauhidi. Maka inilah menyebabkan kenapa kita sebenarnya ini sangat perlu, sangat butuh untuk memurnikan tauhid kita, untuk membersihkan tauhid kita setiap saat dari kekotoran syirik, setiap waktu. Nah, ini yang mendorong kita untuk betul-betul ketika ini mempelajari ayat-ayat ini, terutama surat Al-Fatihah ini, berulang-ulang kita baca tafsirnya, kita kenali mulai dari ayat yang pertama yang mengenalkan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang keperkasaan kemuliaannya, yang menumbuhkan rasa cinta, rasa harap dan juga rasa takut, sehingga kita pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di hadapan Allah betul-betul karena kita dengan ilmu. Nah, kemudian di sisi lain, dua rangkaian kalimat ini dengan dua bagiannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menghimpun dua tauhid sekaligus, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ketika kita mengucapkan iyyaka, itu semua harus, bukan lagi seharus pantasnya, tapi memang harus muncul, tumbuh di dalam kesadaran kita, bahwa terbayang di dalam zat kita, dalam hati kita, walaupun kita tidak bisa mewujudkan bentuknya, ya, hakikatnya, tapi sudah tergambar, artinya muncul di dalam hati kita ketika kita mengucapkan iyyaka, itu satu zat yang menghimpun semua sifat kesempurnaan. Ketika kita mengatakan iyyaka, Nah, ketika kita mengucapkan iyyaka, itu hendaknya tergambar, bahkan harus tergambar, dalam artian bukan wujudnya, bendanya, seperti kita membayangkan seseorang yang namanya fulan dalam hati kita, tidak, tapi kita meyakini bahwa di hadapan kita adalah zat yang menghimpun semua sifat kesempurnaan. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan kalimat na'budu, seperti yang kita dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, tergambar dalam diri kita atau terbayang dalam diri kita, muncul dari dalam hati kita semua bentuk ketaatan. Ini yang sering kita terjemahkan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dengan semua bentuk atau semua jenis peribadatan, baik itu lahir dan batin. Nah, Nah, ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, kita pun juga menjadi tergambar, menjadi terbayang di dalam diri kita, hati kita, zat yang semua kekuasaan ada padanya. Nah, kemampuan memberikan pertolongan. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah, pertolongan yang Allah berikan ketika kita minta mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memang ya, dengan kalimat ini kita sebutkan dalam pengertian yang diberi oleh Syekh bahwa kita nakhussuka atau nasta'inu bika wala nasta'inu bi ghairik. Kami minta pertolongan hanya kepada Engkau, kami minta pertolongan ya Allah, bukan kepada yang lain. Lebih-lebih dalam masalah ibadah. Lebih-lebih dalam masalah ibadah yang tidak ada satupun yang bisa menolong kita untuk sempurna dalam beribadah kecuali Allah. Diterangkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah bahwa bagaimana i'anah Allah kepada seorang hamba untuk beribadah kepadanya. Ya. I'anatullahi li'ibadihi atau li'abdihi alal ibadah atau ala ibadatillah itu takunu bi'umurin la yaqdiru alaihi illallah. La yaqdiru alaiha illallah. Allah yakni bantuan, pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk beribadah kepada Allah itu dengan hal-hal yang tidak ada satupun yang bisa melakukannya kecuali Allah. Misalnya apa? Di antaranya adalah dengan meletakkan ilmu dan hidayah di dalam hati kita. Meletakkan iradah di dalam hati kita. Sehingga apa? Allah jadikan iradah dan keinginan kita, kemudian ilmu dan pengetahuan kita itu berdasarkan bimbingan Allah ada di dalam hati kita, sehingga mudah kita untuk melakukan ibadah. Kenal kita siapa yang kita ibadah, kepada siapa kita mengabdi, siapa yang kita minta, siapa yang kita mengucapkan kalimat iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Ini semua bentuk pertolongan Allah, dengan Allah meletakkan ilmu dan hidayah dan iradah serta talab di dalam hati seorang hamba. Ini ketika dia meyakini hal-hal yang seperti ini, semakin kuat, semakin yakin, semakin sungguh-sungguh dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diingatkan oleh sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, maka jangan kemana-mana ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai terbayang oleh di dalam dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sesuatu yang lain di dalam salatnya. Sesuatu yang lain. Supaya tidaknya ini artinya terpatri ini seakan-akan yang terbayang itulah yang memberinya petunjuk, yang pertanyaan ini terbayang itulah yang dia ibadahi. Nah, kemudian juga yang lanjutan dari ayat ini yaitu ihdinash shiratal mustaqim, sebagai sebagian ulama mengatakan inilah tafsir dari ayat sebelumnya. Pernyataan kita kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, maka tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan ibadah tersebut, jalan ibadah tersebut. Nah, ketika dia mengetahui, meyakini, sudah terkumpul di dalam hatinya dua hal tadi, rububiyah Allah dan kemudian uluhiyah Allah. Nah, supaya dia betul-betul bisa mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus ini, dia harus bisa menumbuhkan, ada 10 hal yang bisa membawa dia untuk mendapatkan hidayah tersebut, 10 tingkatan, 10 maratib yang apabila ini terkumpul dalam dirinya, hasalat lahu al-hidayah. 10 hal tersebut yang pertama adalah hidayatul ilmi wal bayan. Artinya di sini juga menanamkan kepada kita bahwa hidayah kepada jalan yang lurus ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah yang harus dia saksikan bahwa enam, artinya tertanam dalam hatinya, singkatan yang pertama hidayatul ilmi wal bayan. Hidayatul ilmi wal bayan. Ada hidayah ilmu dan hidayah al-bayan di dalam ayat ini, dalam permintaan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tahu tentang kebenaran dan memahaminya. Nah, kita yakni kita menyaksikan yang demikian, artinya Allah yang memberi kita petunjuk, Allah yang membimbing kita. Kita mengharap bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap bimbingan dan petunjuk, penjelasan dari Allah tentang jalan yang lurus tersebut, tentang al-haq tersebut. Maka ketika dia membaca ihdinash shiratal mustaqim setelah ayat yang lalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, dia betul-betul mengharapkan hidayah tersebut dan Allah menjadikan dia tahu tentang al-haq dan memahaminya. Tahu tentang al-haq dan memahaminya. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyaksikan, dia mengakui bahwa Allah yang menakdirkan dia berada di atas hidayah tersebut. Bahwa Allah yang menakdirkan dia berada di atas jalan tersebut, membuat dia mampu untuk mempelajarinya, membuat dia mampu untuk memahaminya, membuat dia mampu untuk menjalaninya, membuat dia mampu untuk betul-betul mengerti rincian-rinciannya. Ini tingkatan yang kedua. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, dia harus menyaksikan, mengakui bahwa Allah yang membuat dia ingin, menginginkan jalan tersebut. Allah yang membuat dia punya kehendak, punya iradah kepada jalan-jalan yang lurus tersebut. Nah, hati itu artinya permintaan dia, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ketika dia berada, bahkan ketika dia bisa mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, dia harus mengakui bahwa Allah yang membuat dia murid, membuat dia menginginkan jalan tersebut. Yang keempat, dia mengakui, dia bersaksi bahwa Allah yang menjadikan dia pelakunya, Allah yang menjadikan dia pelaksana, Allah yang menjadikan dia yang menempuh jalan-jalan tersebut. Angin. Apa? Ya, biar aja. Angin dingin segar. Nah, yang keempat, Allah yang menyaksikan, dia mengakui bahwa Allah yang menjadikan dia fa'ilan lahu, yang mengerjakan, yang menjalankan, yang menempuh, yang mencari, mempelajari shiratal mustaqim tersebut. Nah, ini yang keempat. Nah, tingkatan yang kelima, dia harus mengakui pula bahwa Allah yang mengokohkan dia dan membuat dia terus berada di jalan tersebut. Nah, dia harus mengakui dan meyakini bahwa, menyaksikan bahwa Allah yang membuat dia teguh, sabit, atau bukan lagi sabit, sabat, di atasnya, dan terus berada di atasnya. Nah, orang kadang-kadang ada yang kokoh tapi sementara, ya, tapi ada yang kokoh tapi dan seterusnya sampai dia meninggal dunia. Nah, yang keenam, tingkatan yang keenam. Nah, dia harus mengakui dan dia harus meyakini bahwa Allah yang memalingkan semua penghalang dan yang merintangi dia dari jalan-jalan tersebut. Dia harus meyakini, mempersaksikan bahwa Allah yang memalingkan dari dia, menjauhkan dari dia semua perintang, semua yang menghalangi dia dari jalan tersebut. Nah, yang ketujuh, dia harus mengakui bahwa Allah yang memberinya hidayah di jalan tersebut. Nah, di jalan tersebut, jalan lurus itu yang dia minta. Nah, ketika dia sudah berada di dalamnya, dia yakini, dia menyaksikan, dia mengakui bahwa Allah yang memberinya hidayah di jalan tersebut, sehingga dia berada di atasnya. Artinya di sini, hidayah yang keenam ini lebih khusus daripada hidayah sebelumnya. Artinya hidayah yang ketujuh ini, di sini Allah memberinya hidayah tentang rincian-rincian tentang jalan-jalan tersebut. Allah memberinya hidayah tentang rincian-rincian jalan tersebut. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang mutasyabihat, ya, mana yang harus dia hindari, mana yang makruh, mana yang syubhat. Nah, itu sampai pada tingkatan itu, mana yang mubah tapi bisa membahayakan, ya, apalagi yang makruh. Nah, ini di jalan tersebut itu hidayah, dan dia harus mengakui dan meyakini bahwa Allah yang memberinya petunjuk sampai pada tingkatan yang khusus ini. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian ada orang yang dia sudah di jalan yang lurus, sudah mengerti al-haq, berada di jalannya, tapi ada hal-hal yang dia tidak mampu untuk mengetahui bahwa ini adalah perkara syubhat, ini adalah perkara yang samar, sehingga orang tergelincir. Nah, kemudian yang kedelapan, dia harus mengakui bahwa Allah yang membuat dia menyaksikan, ya, mempunyai menyaksikan tujuan jalan tersebut. Nah, membuat dia memahami, mengerti apa yang dituju di jalan tersebut. Nah, sehingga dia betul-betul melihat dan tidak berpaling, tidak terhalang, ya, tidak terhalang dari berbagai wasilah untuk mendapatkan jalan tersebut atau untuk mengamalkan jalan tersebut. Nah, ini yang kedelapan. Nah, dia meyakini dan mengakui bahwa Allah yang membuatnya menyaksikan tujuan maksud di jalan tersebut. Allah yang dia mengaku bahwa Allah mentanbih dia, ya, memberikan tanbih kepadanya di jalan tersebut untuk mengingatkan dia sehingga dia tidak terhalang dari wasilah-wasilah yang bisa merintah, yang membuat dia terhalangi dari jalan tersebut, tidak terkenal, membuat dia terlempar dari jalan tersebut. Kemudian yang ke-9, nah, ketika dia meminta ihdinash shirotol mustaqim ini, sebagai penjabat tafsir dari ayat sebelumnya, sebagian ulama, dia harus mengakui betapa fakirnya dia kepada hidayah dari Allah, lebih dari kefakirannya terhadap segala sesuatu. Artinya kebutuhan dia, kalau kita mengenal ada kebutuhan primer, ini di atas kebutuhan primer. Kebutuhan dia terhadap hidayah tersebut lebih dari kebutuhan primernya, bahkan lebih daripada nani keperluan kehajat dia kepada nafas, lebih dari kebutuhan dia terhadap nafas ini udara. Nah, kalau tidak ada udara, nggak bisa bernafas, paling mati. Tapi kalau tidak dia dapatkan hidayah, hidup pun juga tidak berguna. Yang ke-10, nah, dia mengakui dan menyaksikan bahwa Allah yang membuat dia bisa melihat dengan jelas dua jalan yang menyimpang. Dia meyakini dan mengakui bahwa Allah yang membuat dia melihat dengan jelas dua jalan yang menyimpang. Nah, dan dia pun mengakui, ya, dan meyakini bahwa Allah yang membuat dia mengetahui, memahami bahwa jalan Shiratal Mustaqim itu terkumpul di jalannya para anbiya war rasul. Ini bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh para anbiya war rasul. Nah, dan seterusnya. Nah, ketika dia ini 10 hal ini ada di dalam dirinya, baru dia akan bisa mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Dia meyakini, nah, Allah yang memberinya petunjuk, yang mengajarkan kepada dia, memberikan ilmu dan penjelasan kepada dia tentang hidayah, tentang al-haq. Allah yang membuat dia paham, Allah yang membuat dia mengerti, kemudian Allah yang membuatnya mampu untuk mendapatkan, mencari jalan tersebut, dan ketika sudah berada di dalamnya, Allah yang memberinya kemampuan untuk melaksanakan, ya. Nah, kalau ini semua terkumpul dalam diri seseorang, dia akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya menghapus, seperti disebutkan juga oleh Syekhul Islam, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini pengakuan bahwa dia tidak ada apa-apanya, bahwa dia sangat butuh kepada Allah, sangat fakir, sehingga tidak menghapus, menghilangkan kesombongan dan menghilangkan ujub di dalam dirinya. Maka dia betul-betul sangat berharap kepada Allah untuk berada di jalan yang jalan itu adalah jalan para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Nah, ini mungkin sebagai tambahan ringkasan dari ayat yang nanti akan kita baca. Yani ihdinash shiratal mustaqim. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan ayat yang berikutnya, ya. ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini disebutkan oleh Allah, hadza baini nama hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, ini bagian dari hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ini janji sebagai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, walaupun itu bukan Al-Qur'an, tapi diucapkan janji dari sanadnya oleh Rasulullah SAW dengan sanad yang pasti benarnya, artinya maka itu merupakan sebuah kepastian yang tidak akan diingkari oleh Allah. Maka ketika orang itu betul-betul dia mengharapkan dengan terkumpul padanya 10 hal tadi, Allah akan berikan hidayah kepada dirinya, akan Allah bimbing untuk dia berada bersama orang-orang yang nah, yakni mereka mengikuti para anbiya dari kalangan siddiqin, syuhada dan salihin. Ini yang selalu kita minta dan selalu kita ulang-ulang. Nah, kalimat ini ihdinash shirotal mustaqim, yang sebagaimana juga kita ingat, bukan untuk diri kita sendiri. Kita mengharapkan untuk diri kita yang yakni bergabung, yang bersama kita, yakni di samping kita dalam salat kita, tapi juga untuk orang-orang yang tidak bersama kita, dari keluarga kita, ya, dari saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita. Nah, untuk mereka mendapatkan hidayah juga. Allah berikan pengetahuan, Allah berikan taufik, Allah jadikan dia menginginkan hidayah tersebut, menginginkan untuk berada di jalan yang lurus tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ikhwani, nah, yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan ini sebelum kita masuk dalam ayat yang kelima dan seterusnya. Ya, dari tafsir ini mudah-mudahan bermanfaat. وَإِنَّهُ لَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.